تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد kita lanjutkan pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut. Kita baca dari mulai fasal ma yakunu ba'da qabdir ruh. Apa yang akan terjadi setelah dicabutnya atau setelah ditariknya ruh dari seorang manusia? Yang pertama, di sini disebutkan bentuknya melalui beberapa poin dan kemudian baru disebutkan dalilnya. Yang pertama, suhulatu khuruji nafsil abdil mu'min, mudahnya keluar nyawa atau jiwa hamba yang beriman. Wa adzabul kafiri, dan tersiksanya orang kafir. Bisa babi su'ubati khurujha, disebabkan karena sulitnya ketika keluar. Yang kedua, nafsul mu'min, poin yang kedua, nyawanya orang yang mu'min, takhruju rashan, keluar dalam bentuk seperti keringat, jalannya jalan keringat. Wa nafsul kafir, sementara nafsul kafir, nyawanya orang kafir, takhruju min sidqihi, keluar dari sidqihi. Apa ini? Kerongkongannya sebelah sini, pas ujungnya sini. Min sidqihi. Kama takhruju nafsul himar, sebagaimana keluarnya nyawanya himar, nyawanya keledai ketika keluar. Ini adalah perbedaan antara keluarnya nyawa seorang yang mukmin dengan nyawa yang kafir. Kemudian yang ketiga, khuruju nafsil abdil mu'mini, keluarnya nyawa seorang hamba yang beriman itu ka'atiya binafhati miskin wujidat, baunya seperti halnya baunya minyak misik yang pernah ada, yang paling wangi yang pernah ada. Sementara orang kafir itu keluar ka antani rihin jifatin, rihi jifatin wujidat, keluarnya adalah seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah didapatkan. Ini perbedaannya. Kemudian yang keempat, al-mu'minu takhruju nafsuhu wa huwa yahmadullah ta'ala, orang yang mukmin itu keluar nyawanya dalam keadaan dia memuji kepada Allah, dalam keadaan nyawanya itu atau jiwanya, ruhnya itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya dan juga selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah, ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang mu'min, bikulli khair, Seorang mukmin itu senantiasa dalam keadaan baik, ala kulli hal, dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Inna nafsahu takhruju min baini jambaihi. Nyawanya keluar min baini jambaihi, di antara baina jambaih. Baina jambaih, di antara kedua sisi tubuhnya. Wahwa dalam keadaan yahmadullaha azza wa jalla, dalam keadaan dia memuji kepada Allah azza wa jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang beriman keluarnya nyawanya atau ruhnya itu memuji kepada Allah. Idza qubidar ruhu tabi'ahul basar, dan apabila ruh itu dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Karena itu biasanya orang yang meninggal matanya kemudian apa? Nah ini melalak, membelalak ke atas atau melihat ke atas. Ini, melihat ke atas. Dan itu sebenarnya melihat apa? Ke arah ruhnya, ke arah ruhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar." Ruh itu apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Ahlul Basar. Jadi ini terkadang seseorang dia meninggal dalam keadaan masih dalam keadaan terbuka. Karena dia melihat apa? Ruhnya. Dia dalam keadaan terbuka. Dan itu terakhir kali dia melihat. Dan setelah itu hendaknya ditutupkan. Ini ditutupkan kalau pak matanya sehingga menjadi tertutup. Ini tidak dibiarkan terbuka. Ini, tidak dibiarkan terbuka. Ini sebelum kaku, karena biasanya kalau sudah apa sudah lama ini mungkin bisa jadi kaku, tidak bisa menutup. Kemudian yang berikutnya, istiftahul malaikati lissamawati kulliha. Para malaikat mereka meminta untuk dibukakan pintu-pintu langit semuanya. Wahidatan tilwal ukhra, satu demi satu. Biruhil mu'min, ketika membawa ruh orang yang mu'min. Watuftahu lahu jami'uha, dan dibukakan semua pintu-pintu langit untuk menyambut nyawa seorang yang mu'min. Kemudian la tuftahu abwabu samai lil kufar, tidak akan dibukakan pintu langit untuk orang kafir. Ya'murullahu ta'ala an tu'ada ruhul mu'min, Allah memerintahkan agar ruhnya orang yang mu'min dikembalikan ilal ardi, ke tanah, ke bumi. Ba'da'an yuktaba kitabuhu fi illiyin, setelah dicatat catatannya itu sudah dicatat oleh malaikat pencatatnya, maka kemudian dikembalikan ruhnya itu ke bumi lagi, dikembalikan kepada jasadnya, dikembalikan ke jasadnya. Nah disinilah letaknya atau perbedaan antara nyawa seorang yang mukmin dan yang kafir. Ruhnya diangkat ke langit sampai seluruh pintu langit dibuka untuk menyambut. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat para malaikat rebutan untuk mengambil atau membawanya melalui pintunya yang dijaga. Maka disebutkan di sini, ruhnya orang yang mukmin itu berada di tempat yang namanya illiyin. Tempat yang namanya illiyin. Sebagaimana disebutkan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ketahuilah sungguhnya catatan orang yang abror, orang yang baik itu berada di dalam illiyin. Illiyin maknanya tempat yang tinggi. Diambil dari kata-kata ulu, ali, illiyin. Nah ini. Kemudian la tuftahu abwabu samai lil kufar. Tutrahu ruhul kafiri, sementara ruhnya orang kafir, maka akan dilemparkan minas sama'i tarhan, dari langit itu dalam keadaan terlempar, hatta taqa'a fi jasadih, hingga sampai ke jasadnya, ba'da an yuktaba kitabahu fi sijjin, setelah dicatat catatannya itu di tempat yang namanya sijjin. Sijjin catatan yang ada di bawah bumi yang paling bawah. Nah ini, kalau iliyin di langit yang paling atas. Ini hadis yang disebutkan tentang hal ini, dan juga di dalam Al-Qur'an, sebagaimana di dalam Al-Qur'an kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma atraka min sijjin kitabum marqum. Kitab catatan yang sudah ditandai. Ini sudah diberi tanda, diberi nomor, diberi tidak ada yang tertukar catatan seseorang. Ini tidak ada yang tertukar. Betul-betul manajemen luar biasa. Ini data yang tidak akan pernah hilang. Data yang tidak akan pernah hilang. Meskipun belum ada hard disk waktu itu ya. Allah Subhanahu wa taala menyimpan dari sejak mulai makhluk pertama Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, ini tidak akan hilang datanya. Nih. Kemudian disebutkan istiqnasul mayyit bi julusis salihin. Istiqnasul mayyit bi julusis salihin. Si mayit itu akan merasakan senang. Nah ini, dengan duduknya orang-orang saleh inda qabrihi pada saat berada di samping kuburnya, hina dafni, ketika dikuburkan. Jadi kehadiran orang yang beriman yang mengantar jenazah ini membahagiakan orang yang diantar, orang atau jenazah si mayit. Qadramatun haru jazurun, selama sebatas atau sekedar waktu menyembelih unta. Ini kapan, seberapa lama menyembelih unta ini? Sebentar. Ini cuma sebentar. Ini hanya sekedar mengurusi atau menggiring unta, kemudian setelah itu disembelih. Wayuk samulah muha, kemudian dibagikan dagingnya. Jadi di situ dari mulai ngantar sampai kemudian dikuburkan sampai kemudian dibagikan. Nah, orang Arab kalau membagikan, kalau menyembelih sapi atau menyembelih unta, itu demikian cepatnya. Ini cepat. Kalau cuman untuk apa? Untuk menyembelih kemudian dikuliti, dipotong, cepat sekali. Ini kalau kita mungkin satu hari, dari mulai pagi habis sholat id itu sampai siang hari itu baru apa? Baru selesai. Ini. Nah ini perbedaannya orang Arab karena sudah terbiasa. Kambing pun seorang wanita cukup satu orang wanita untuk menyembelih kambing. Kalau kita lima orang yang beli satu ekor kambing, itu ngurusinnya sudah berapa? Jadi demikian. Kalau orang Arab satu ekor kambing satu orang sudah cukup sendirian. An Amr bin Al-As, di antaranya disebutkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa ia berkata, idza dafantumuni fashunnu turaba. Apabila kalian itu menguburkan saya, fashunnu turab, taburkanlah tanah, shannan, jadi ditaburkan, dihamburkan atau ditaburkan di atas kuburannya. Thumma aqimu hawla qabri qadramatun haru jazurun. Kemudian aqimu hawla qabri, tinggallah di kuburanku, artinya di sekitar kuburanku, sebatas selama dengan tunharu jazur, disembelih jazur unta, wayuksamulah muha, dan kemudian dibagikan dagingnya, hatta sta'nisabikum, supaya saya merasa ada yang menemani dengan kalian. Wa andru madza auraji'u bihi rusul rabbi, dan saya bisa melihat bagaimana saya uraji'u bihi, murajaah dengannya utusan Rabbku Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bagaimana orang yang sudah meninggal dia juga merasakan kebahagiaan dan kegembiraan pada saat banyak yang mengantar, orang-orang soleh. Tapi kalau yang mengantar itu orang-orang jahat, kalau penjahat dikubur biasanya juga apa? Yang ngantar juga apa? Orang jahat, itu kalau ada yang ngantar. Itu kalau ada yang ngantar. Tetapi kalau orang baik, maka diantar oleh orang-orang yang juga baik, orang-orang yang soleh. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilannya. Kemudian disebutkan daqdatul qabri la najata li ahadin minha hatta sibyan. Himpitan kubur dan tidak ada yang selamat seorang pun darinya meskipun anak-anak. Meskipun anak kecil. Jadi himpitan kubur itu pasti ada, akan terjadi. Berdasarkan riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, inna lil qabri daghtatan. Sungguhnya kubur itu ada himpitannya. Falau naja aw salima ahadun minha, seandainya ada yang selamat atau berhasil lolos darinya, la naja Sa'ad bin Mu'ad, tentu akan selamat Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad pun dihimpit. Hanya saja kemudian summa ufrija lahu. Ini orang mukmin. Dihimpit baru kemudian dia apa? Dilapangkan di dalam kuburnya. Ini kalau orang mukmin setelah dihimpit dan himpitannya ini tidak kemudian sampai meremukkan tulangnya. Tapi kalau orang kafir dihimpitkan sampai tulang-tulangnya remuk. Dan ini tidak bisa diukur dengan panca indera kita. Karena panca indera kita itu hanya bisa melihat alam dunia, bukan alam kubur. Ini. Sehingga tidak bisa dipasang untuk membuktikan atau untuk melihat azab kubur itu dengan CCTV. Ini. Tidak bisa. Dan direkam dengan apa? Dengan perekam suara. Ini. Yang paling peka sekalipun. Ini. Meskipun yang paling peka tidak bisa dilihat. Ini tidak bisa karena ini alamnya berbeda. Sebagaimana manusia tidak bisa merekam bagaimana alam jin. Bagaimana alam jin? Ini kehidupan jin. Ini kendaraannya dan sebagainya. Tidak akan ada yang bisa. Ini kecuali kalau jin yang menampakkan dirinya. Akan tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Himpitan kubur, siksaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang datang tidak akan bisa didengar. Tidak ada orang yang bisa mampu mendengar bagaimana malaikat itu bertanya dan bagaimana si mayit menjawab. Itu terjadi di alam kubur yang berbeda dengan alam dunia ini. Hadis yang berikutnya an Abi Ayyub, yang juga dalil yang menunjukkan adanya himpitan kubur. Anna sabiyan dufina, bahwa ada seorang anak yang dikuburkan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Lau aflata ahadun min dammatil qabri la aflata min la aflata hadzal sabi." Seandainya selamat lolos seseorang dari himpitan kubur, tentu anak yang kecil ini akan selamat karena tidak berdosa. Anak kecil meninggal itu kan belum membawa apa? Dosa. Ini berbeda dengan kaum Nasrani, bawa dosa turunan. Anak bayi meninggal maka bawa apa? Dosa turunan. Ini harus dibaptis, harus dibersihkan. Karena itu di dalam agama Nasrani, anak kecil harus dibaptis. Ini ditahbis. Tidak sebagaimana dalam Islam dan memang tidak butuh. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang anak yang lahir itu lahir di atas fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang memajusikan atau menasranikan. Karena itu memang betul. Sebenarnya orang Nasrani sendiri sebenarnya mereka mengakui bahwa anak yang lahir itu tidak di atas agama Nasrani hingga dibaptis. Sehingga harus dia apa? Dibaptis. Ini harus ditahbiskan, dibaptiskan. Nih. Ada yang sempat jadi Kristen? Katolik. Jadi yang pengalaman, jadi apa? Harus dibaiat, ada nama baptis. Nama baptis. seorang seakan-akan yang belum dibaptis ini belum resmi sebagai seorang Nasrani. Kalau sudah dibaptis maka punya nama baptis, sudah tulen. Nasrani apa? Tulen asli. Disebutkan raddul uquli 'alal mauta fil qabri. Dikembalikan akal kepada orang yang mayit, orang yang sudah mati di dalam kuburnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW zakara futan al-qabri, menyebutkan tentang futan al-qabri, tentang malaikat yang menguji di dalam kubur, mempertanyakan, yaitu mungkar dan nakir. Futan. Faqala Umar, maka Umar bertanya. Umar bertanya kepada Rasulullah, aturaddu alaina ukuluna ya Rasulullah, apakah akal kami dikembalikan wahai Rasulullah? Apakah akal kami dikembalikan? Tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW menjawab, naam, iya, kahai atikal yaum, sebagaimana kalian hari ini. Maksudnya manusia betul-betul sadar dengan akalnya, sadar dengan akalnya, seperti halnya dia ketika hidup di dunia. Ketika hidup di dunia. Faqala Umar, maka Umar menambahkan, bifihil hajar, tapi di mulutnya sudah ada batu. Ini dalam keadaan tidak bisa apa? Mengatakan atau mengucapkan, sebagaimana orang yang bisu. Ini dia memahami ucapan, dia mendengar, tapi tidak bisa mengucapkan kata-kata, karena bifihil hajar ini tadi, karena di mulutnya sudah ada apa? Sudah ada batu, sudah ada tanah. Ini bifihil hajar, kata Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, sama'ul mayyiti qur'ani ali ashabihi idzan sarafu anhu. Si mayit mendengar, atau lebih tepatnya diperdengarkan. Diperdengarkan. Karena kalau mendengar di dunia saja, orang yang dibatasi tembok sudah tidak mendengar suara sendal orang yang di sebelahnya. Iya kan? Nah ini, tetapi ini di dalam ketebalan yang berapa meter di dalam tanah. Nah ini, suara bom pun mungkin tidak terdengar. Nah ini, tidak mendengar kalau sudah apa? Melewati apa? Tanah ini tadi. Suara teriakan seseorang pun dia tidak akan mendengar. Nah ini, tidak akan mendengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada si mayit. Memperdengarkan. Nah ini. Sehingga tidak bisa mendengar sendiri. Sehingga salah kalau seandainya ada orang yang mengatakan, itu apa namanya, orang yang baru meninggal itu apa? Jangan dirasani, nanti dengar dia itu di dalam kuburnya. Nah ini. Dan sebagainya. Sehingga banyak yang kemudian mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil ini tadi. Keyakinan yang batil, yang tidak ada dasarnya. Kemudian mata yus'alul mayyit, kapan si mayit itu akan ditanya? Maka di dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dan juga Ahkamul Janais. Yaitu apa? Yabda'u su'aluhu ba'dal faraghi minad dafni. Pertanyaan itu dimulai setelah selesai dikuburkan. Faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallam apabila idza faragha min dafnil mayyit, apabila sudah selesai menguburkan si mayyit, waqafa alaihi, maka beliau berdiri di atas mayyit itu. Waqala, maksudnya di hadapan si mayyit. Waqala, lalu berkata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Istaghfiru, beristighfarlah untuk saudara kalian ini, dan mohonkanlah dia itu kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sungguhnya dia sekarang sedang yus'al, sedang ditanya. Ini sedang ditanya. Ini di antara salah satu yang akan terjadi yaitu malaikat akan menanyakan tentang tiga hal. Man rabbuk, man madinuk, wa man hadzal rajul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maji'ul malaikaini li su'al, setelah itu dikubur, setelah dikubur selesai maka datang kedua malaikat. Malaikat apa ini? Munkar dan nakir. Asma'ul malaikain ladzina ya'tiyanil mayyit wa sifatuhuma. Nama dua malaikat yang datang kepada si mayit dan bagaimana sifatnya. Bagaimana sifat si mayit ini? Si siapa? Malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang juga diriwayatkan dalam As-Shahihah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kubiral mayyitu, apabila si mayit sudah dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiruan. Yukalu li ahadihima, salah seorang di antara keduanya dinamakan munkar, wal akharun nakir, dan yang lain dinamakan dengan nakir. Fayaqulani, lalu keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa menurutmu, apa yang kau katakan tentang orang ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir akan menanyakan, siapa? Dan apa yang kau katakan tentang orang ini? Ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pernah melihat Rasulullah atau tidak? Tidak. Akan tapi seorang yang mukmin akan langsung mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mukmin yang beriman, dia akan mengenal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di alam kubur. Ditampakkan Rasulullah SAW kepada seseorang yang mukmin, dan kemudian akan ditanyakan, bagaimana menurutmu atau apa yang kau katakan tentang orang ini, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab, huwa Abdullah wa Rasuluhu, dia adalah Allah, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ashhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Fayaqulani, maka kedua malaikat itu akan berkata, Munkar dan Nakir, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, kami sudah tahu bahwa engkau akan mengatakan, engkau dulu mengatakan demikian, engkau mati dalam keadaan demikian dan akan dibangkitkan insyaallah dalam keadaan juga demikian. Jadi ini seorang yang mukmin. Demikian juga tasbitullah ta'ala lil mu'minina fil qabri, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman di dalam kuburnya. Ketika ditanya, Allah akan berikan keteguhan dalam menjawab orang-orang yang beriman ini. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Anil Barra bin Azib, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya, apabila orang mukmin didudukkan di dalam kuburnya maka dia akan didatangi, summa syahida la ilaha illallah, kemudian dia disaksikan, dia bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fadzalika qauluhu, dan itulah firman Allah taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Inilah yang dimaksud ucapan yang kokoh, Allah akan meneguhkan seseorang. Ini maksudnya di dalam kubur. Sehingga sebenarnya ayat ini sendiri sudah dijelaskan Rasulullah. Dah bahwa yang dimaksud yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah, maksudnya di dalam kubur Allah berikan kekokohan nanti ketika menjawab apa? Pertanyaan dua malaikat. Dan nanti ketika menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mukmin akan diberikan kekokohan imannya. Kemudian ijabatul mukmini wartibaqul kafir, orang yang mukmin akan cepat menjawab Sementara orang yang kafir akan ragu dan gemetaran. Ini irtibakil kafir. Ketika ditanya ini langsung gemetaran tubuhnya orang-orang kafir. Yajlisur rajulu salihu fi qabrihi ghaira fazi'in qabla su'al. Orang yang saleh dia duduk di dalam kuburnya tanpa ada rasa takut sebelum ditanya. Tidak ada ketakutan sebelum ditanya. Amar rajulu su, adapun orang yang buruk, fa innahu yajlisu fi qabrihi fazi'an mash'ufan atau mashghufan. Sungguhnya dia akan didudukkan di dalam kuburnya dalam keadaan fazi'an, dalam keadaan ketakutan. Ini mashufan, ini artinya dalam keadaan kesusahan, kesedihan yang sangat, ini ketakutan. Kemudian di berikutnya, tufraju furjatan lirrajulissu qibalal jannah, akan dibukakan celah bagi seorang laki-laki dan wanita ke arah qibalal jannah, ke arah surga. Jadi ditampakkan surga itu dibukakan pintunya, dibukakan pintu langit yang mengarah ke surga. Liyara ma sarafallahu anhu, orang yang buruk akan ditampakkan surga. Tapi justru tambah apa? Tambah sedih. Kenapa? Karena ini loh, dulu kamu harusnya di sini. Tapi karena dia itu mati dalam keadaan kafir, murtad dan sebagainya, atau mati dalam keadaan maksiat, dosa besar, atau syirik dan sebagainya, maka ini tempatmu di neraka, ditambahkan. Ini dulu ini tempatmu yang seharusnya di surga kalau kamu apa? Taat. Jadi orang yang mukmin ditambahkan surga dan neraka. Tapi ketika ditambahkan surga dan neraka, orang yang mukmin bertambah senang. Karena apa? Ketika ditambahkan neraka dengan siksaan neraka, orang mukmin kemudian dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu kalau kamu itu apa? Kafir dulu di dunia. Tetapi Allah sudah mengganti dengan yang apa? Yang lebih baik, yaitu dia apa? Di surga. Ditambahkan dua-duanya, ini tempat tinggal, ini nanti kamu akan tinggal di sini. Semakin rindu dan semakin pengen cepat apa? Pengen cepat ke ke surga yang sudah disiapkan dan ditampakkan. Ini perbedaannya. Orang kafir sudah ditampakkan duluan. Ini ditampakkan duluan tempat tinggalnya di neraka. Ini sudah merupakan siksaan. Sebelum disiksa sudah tersiksa. Ini sudah tersiksa. Makanya ini salah satu di antara yang disebutkan, yaitu apa? Seseorang, kalau orang itu salah satu cara orang itu bisa gila itu adalah dengan ditakuti dengan sesuatu yang paling dia takutkan, dalam keadaan betul-betul tertekan. Tertekan ketika dia melihat apa yang dibenci ini tadi. Maka neraka ini ditampakkan. Jadi sebelum dia masuk neraka ini sudah dia merasakan apa? Kesedihan dan kengerian. Itulah yang namanya orang yang kafir. Orang yang mukmin maka dia akan apa? Akan beristirahat. Akan merasakan ketenangan. Setelah justru dia keluar dari dunia ini, dia akan merasakan ketenangan. Oh, ternyata sudah disiapkan surganya. Ini, masya Allah. Kemudian disebutkan ru'yatul mu'minin nar allati waqahullahu minha. Orang mukmin juga melihat neraka yang dilindungi dia darinya. Jadi setiap orang mukmin itu juga akan mengalami hal yang sama. Yaitu dia akan melihat neraka. Ketika di alam kuburnya dia akan melihat neraka. Dalam rangka untuk apa? Semakin dia bersyukur dan hanya dilewatkan saja. Neraka itu hanya lewat. Karena setiap manusia, setiap jin dan manusia pasti akan melewati namanya apa? Neraka. Karena surga itu tidak akan bisa dilalui melainkan harus melewati jalan di atas apa? Di atas neraka. Ini, di atas neraka. Dengan jalan yang sangat licin. Dan di atas jalan itu ada kalalib. Kalalib itu apa? Ganju. Paham ganju gak ini? Tahu ya ganju. kuli bangunan, kuli bangunan, kuli yang ngangkut karung, ya biasanya bawa bawa ganju ini, entah satu atau dua gininya. Nah, jadi karungnya itu dia dicocok gini apa, tancapkan, kemudian baru dia apa, gunakan untuk mengangkat di pundaknya. Itu namanya ganju. Bahasa Arabnya kalalib. Kalalib. Ini biasanya kuli yang mengangkut mengangkut karung ataukah mengangkut barang-barang supaya lebih cepat. Itu biasanya dia apa? Tancapkan kemudian di pundak, taruh di pundak. Maka di atas jembatan atau di atas jalan yang ada dibentangkan di atas neraka jahanam, setiap manusia akan melewatinya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Setiap manusia. Jalan itu sangat licin. Jalannya sangat sangat licin. Ini menggelincirkan, kata Rasulullah SAW. Ini ada di antara mereka yang selamat. Ada yang jalannya cepat kilat. Ini orang yang amal solehnya senantiasa berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mendahului. Maka dia berjalan cepat kilat di atas jembatan ini tadi. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan sebagaimana yang dinamakan oleh sebagian kaum muslimin memahami rambut dibelah tujuh. Siratul Mustaqim itu adalah apa? Serambut dibelah tujuh ukurannya. Nah, ini termasuk di antara yang tidak ada dasar yang sahih. Tidak ada dasar yang sahih tentang hal ini. Yang benar yaitu adalah riwayat yang menyebutkan bahwa jembatan di atas neraka jahanam itu jisr itu adalah menggelincirkan, sangat licinnya. Ini sangat apa? Licin dan menggelincirkan, mudah tergelincir. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini maka manusia sudah tidak akan bisa berjalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang mukmin itu berjalan di atas neraka, di atas jembatan ini demikian cepatnya. Ada yang merangkak. Ini ada merangkak tapi selamat. Ada yang merangkak atau ada yang berjalan selamat dalam keadaan tercabik-cabik tubuhnya oleh kalalib. Tetapi ada juga yang belum sampai atau hampir sampai di pinggirnya sudah masuk duluan ke dalam apa? Neraka. Ini waliyatubillah. Ini tentang nasib orang-orang yang nanti akan mengalami semuanya. Semuanya akan mengalami yang namanya melewati jembatan ini tanpa kecuali. Doanya Rasul, para nabi waktu itu, kata Rasulullah, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatnya, maksudnya. Karena setiap umat nabi, setiap umat nabi itu akan berada di samping jembatan ini tadi untuk berdoa kepada Allah. Allahumma sallim, ya Allah apa? Selamatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga demikian berdoa kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan ijabatul mu'min wartibakul kafir. Ini sudah ini. Tufraju furujat an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qala, dia berkata, ja'at yahudiyatun istat'amat ala babi. Ada seorang wanita Yahudi yang datang minta makan kepadaku atau mengetuk pintuku. Faqalat, ketika wanita Yahudi minta-minta mengemis. Ini wanita Yahudi ini wanita pengemis. Ketika datang dan kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "At'imuni a'adzakumullah." Tolong saya diberi makan. A'adzakumullah, semoga Allah melindungi kalian min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal, wa min fitnati adzabil qabri, dan dari fitnah azab kubur. Ini orang siapa? Yahudi. Orang Yahudi, wanita Yahudi. Kayaknya lebih beriman orang Yahudi daripada Hizbut Tahrir. Masalah adab apa? Adab kubur dan dajjal ini. Dan memang demikian. Orang Yahudi mereka sudah mendapatkan informasi dan berita melalui pendetanya yang mengabarkan, karena setiap nabi, setiap rasul mengabarkan Dajjal. Tidak ada seorang nabi kecuali sudah mengabarkan tentang bagaimana apa? Dajjal. Sudah mengabarkan bagaimana Dajjal. Disebutkan di sini kemudian Aisyah mendengar ucapan sang Yahudi ini tadi, semoga berikanlah tolong saya berikan makan, semoga Allah melindungi kalian dari fitnah Dajjal dan dari fitnah adab kubur. Ini wanita Yahudi ya. Qalat, Aisyah kemudian berkata, falam azal ahbisuha, saya terus menahannya. Ketika mau pergi ditahan oleh Aisyah, jangan dulu, nanti dulu. Ini dilarang pergi duluan karena mengucapkan apa? Doa ini tadi. Doanya orang Yahudi ya, wanita Yahudi ya. Ini berdoa kepada siapa ini? Kepada Allah. Orang Yahudi berdoa kepada Allah untuk Aisyah ini tadi. Loh, masa orang Yahudi berdoa kepada Allah? Iya, orang Nasrani juga berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang di surga. Itu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan. Dan mereka berdoa kepada Allah. Tapi kenapa mereka kafir? Karena mereka di samping berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini. Maka kalau ada orang muslim yang berdoa kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah atau apalagi kepada yang lain, maka sebenarnya tidak ada bedanya dengan kaum apa? Nasrani. Tidak ada bedanya dengan kaum Nasrani. Sama-sama melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan. Justru kesyirikannya orang Yahudi atau orang Nasrani karena itu. Maka saya, kata Aisyah, terus senantiasa menahan wanita tersebut hatta ja'a Rasulullah, hingga Rasulullah datang. Fakultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqulu hadhihi al-yahudiyah, apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi ini? Aisyah penasaran. Qala ma taqul? Rasulullah bertanya, apa yang dikatakan? Qalat qultu taqulu, dia mengatakan a'adakumullah min fitnatid dajjal wa min fitnati adabil qabri. Dia berdoa semoga Allah melindungimu dari adab, dari fitnah Dajjal dan dari adab kubur. Maka qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, faqama Rasulullah. Rasulullah berdiri setelah itu ketika mendengar doanya orang wanita Yahudi ini tadi. Wa rafa'a yadayhi maddan, lalu mengangkat tangannya. Rasulullah mengangkat tangannya berdoa, yasta'idzu billahi min fitnatid dajjal, dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, wa min fitnati adabil qabri, dan dari fitnah adabil qabr. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, amma fitnatud dajjal, adapun fitnah Dajjal, fa innahu lam yakun nabiyyun, maka sesungguhnya tidak ada seorang nabi illa qad hadhara ummatah, kecuali sudah mengingatkan umatnya. Wa sa'uhadditsukum bihaditsin, dan aku akan kabarkan kepada kalian dengan sebuah hadis. Lam yuhadirhu nabiyyun ummatahu, yang belum diingatkan oleh nabi umatnya. Innahu, sungguhnya Dajjal itu adalah a'war, apa, buta sebelah matanya, picak, apa namanya, apa yang buta sebelah mata ini, bahasa Indonesianya apa? Juling, bukan juling, juling itu kan pandangannya ber tidak lurus. Ini kece. Ini kecenya orang Jawa ya, bukan kecenya orang Jakarta. Innallaha laisa bi'awar, dan sungguhnya Allah tidaklah buta sebelah matanya. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya itu kata-kata apa? Kafir atau kafara. Nah ini. Yaqra'uhu kullu mu'min. Semua orang mukmin akan bisa membacanya meskipun buta huruf di dunia. Nah ini, meskipun buta huruf di dunia dia akan bisa melihat, oh ini ada tulisan kafir. Fa amma fitnatul qabri. Adapun fitnah kubur. Fabi tuftanun. Kalian akan diuji denganku. Ditanyakan kepada kalian. Wa anni tus'alun, dan tentang diriku kalian akan ditanya. Fa idza kana ar-rajulu shalih, apabila seorang yang saleh, ujlisa fi qabrihi, didudukkan di dalam kuburnya. Ini dalil dari seluruh yang disebutkan di sebelumnya. Karena hadisnya panjang. Fi qabrihi ghairu mafzi'in wala mas'uf, tanpa ada rasa takut atau ngeri. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, fima kunt, engkau bagaimana dulu? Ini di dunia. Fayaqulu fil Islam, aku berada di dalam Islam. Fayuqalu ma hadzal rajul, lalu ditanyakan, ma hadzal rajul alladzi kana fikum, siapakah orang ini yang ada di antara kalian? Fayaqulu, lalu dia menjawab, Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat, datang kepada kami dengan bayyinat, dengan penjelasan min indillah, dari Allah. Fasaddaqnah, kami pun membenarkannya. Fayufrajulahu furjatan qibalan nar, maka dibukakan untuknya satu celah ke arah neraka. Fayanduru ilaiha, maka dia melihat kepadanya. Yahtimu ba'duha ba'dan, neraka itu saling membakar, memakan satu dengan yang lainnya. Ini dalam satu riwayat, akala ba'duna ba'dan, masing-masing kami itu memakan, membakar. Karena neraka itu kan apa? Api. Jadi saling membakar satu dengan yang lain. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, undur ila ma waqakallah, lihatlah kepada apa yang Allah melindungimu darinya. Tsumma yufraju lahu furujatan ilal jannah, kemudian ditampakkan mengarah kepada surga. Fayanduru ila zuhratiha wa ma fiha, dia melihat keindahannya dan isinya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minha, ini adalah tempat tinggalmu yang nanti akan engkau masuki, engkau tinggal di dalamnya. Wa yuqalu, lalu dikatakan, alal yakini kunta, engkau yakin dengan hal itu, dulu engkau yakin dengan adanya ini. Wa alaihi mutta, dan engkau mati dalam keadaan demikian. Wa alaihi tuba'asu, insyaallah, dan engkau akan dibangkitkan insyaallah di atasnya. Ini kalau orang apa? Mukmin. Wa idza kana ar-rajul su', apabila orang itu orang yang buruk, ujlisa fi qabrihi fazian mas'ufan, didudukkan di kuburnya dalam keadaan fazian mas'ufan, dalam keadaan ketakutan dan ngeri. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, ini gemetaran ini mas'uf, ini merasakan kengerian dan gemetar. Fima kunt, bagaimana engkau dulu? Fayaqulu sami'tun nas, saya dulu mendengar orang saya dulu mendengar orang mengatakan, yakuluna qawlan, ucapan, fakultu kama qalu, maka saya mengucapkan sebagaimana yang mereka katakan. Ini yang akan diucapkan oleh orang-orang orang kafir, orang munafik. Fayufrajulahu furjatan ilal jannah, maka dibukakan celah untuknya mengarah ke surga. Fayandur ila zahratiha wa ma fiha, lalu dia melihat kepada zahratiha atau zuhratiha, kepada keindahannya dan isinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, undur ila ma sarafallahu ank, lihatlah kepada apa yang Allah palingkan engkau darinya. Tsumma yufraju lahu furjatan qibalan nar, kemudian yufraju lahu, dibukakan untuknya satu celah ke arah neraka. Fayanduru ilaiha yahtimu ba'duha ba'dan. Dia melihat neraka itu saling makan satu dengan yang lain, tertindis dan tertimpa dengan yang lainnya, runtuh. Wa yuqalu lahu, lalu dikatakan, hadza maq'aduka minha, inilah tempat dudukmu, tempat tinggalmu. Ala syakki kunta, engkau dulu di dunia syak, ragu. Ini engkau di dunia dulu apa? Ragu. Ragu dengan neraka ini. Ala syakki kunta wa alaihi mutta, dan engkau mati dalam keadaan demikian. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan engkau akan dibangkitkan insyaallah demikian. Tsumma yu'adzabu, kemudian dia apa? Diazab, disiksa. Waliyadu billah. Inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang kafir. Ditampakkan tempat tinggalnya di surga seandainya dulu apa? Dia beriman di dunia, tetapi kemudian ditampakkan kepadanya ini tempat tinggalmu di neraka. Waliyadu billah. Ini. Jadi manusia baik kafir ataupun mukmin ditampakkan dua tempat sekaligus. Orang mukmin surga dan neraka ditampakkan, tetapi dikabarkan bahwasanya ini neraka dulu kalau kamu apa? Seandainya dulu kamu itu kafir ingkar. Tapi tempat tinggalmu adalah di sana. Itu yang nanti kau akan tinggal di sana. Baik, insyaallah sampai di sini kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain bismillahillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.